بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan dari ucapan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan salat fardu. Naam. Yakni yang dimaksud di sini ialah meninggalkan salat secara asalnya, yakni orang yang tidak mengerjakan salat. Bukan yang dimaksud di sini ialah orang yang tidak menunaikan salat dengan sempurna. Naam. Namun yang kita bahas di sini yakni berkaitan dengan seseorang yang dia meninggalkan salat secara mutlak dari salat fardu. Baik. Sebagaimana yang telah kita bacakan dari kalam beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwa orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan maka dia dihukumi kafir murtad. Naam. Dan sebagaimana yang berlaku pada orang kafir berlaku pula pada dirinya tatkala orang tersebut meninggal dunia, maka tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, bahkan ketika dimakamkan atau ditanam, ya. Kalau dimakamkan ini berarti digali tanahnya seperti kuburan. Namun dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bahwasanya orang yang meninggal atau orang yang tidak mengerjakan sholat kemudian dia meninggal, maka ditanam sebagaimana hewan, yakni digali lubang terus ditutup. Karena la karamata lil kafir, tidak ada penghormatan terhadap orang yang kafir, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Nah, dan apa yang beliau sampaikan ini bukan menunjukkan bahwasanya pendapat ekstrim dari beliau. Namun apa yang beliau sampaikan ini berdasarkan ya kesimpulan dari nas di dalam ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari kalam para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat ini dihukumi kafir. Naam. Kemudian masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, walaupun sebagian para ulama mereka merinci tentang keadaan orang yang meninggalkan salat fardu. Naam. Seperti seseorang yang dia meninggalkan salat fardu, meninggalkan salat naam takasulan, karena malas. tapi dia masih meyakini tentang kewajiban mengerjakan sholat tersebut. Maka sebagian para ulama mereka mengatakan orang yang demikian tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia masih meyakini tentang kewajiban sholat. Namun orang tersebut berada dalam permasalahan yang besar, permasalahan yang membahayakan, karena berkaitan dengan sholat, yang mana sholat ini, ya, sebagaimana yang telah kita bawakan dari kalamnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang dinukil oleh Abdullah bin Syaqi, seorang tabi'in, yang mengatakan bahwasanya mereka para sahabat tidaklah memandang, beranggapan tentang suatu amalan apabila ditinggalkan menjadi kafir daripada amalan sholat. Naam. Maka walaupun sebagian para ulama mengatakan dia tidak kafir, ya, namun dia terjatuh dalam dosa besar. Naam. Namun dia berada dalam permasalahan yang mengkhawatirkan. Thayyib. Terlepas dari itu semua, ya, maka orang-orang yang meninggalkan sholat, mereka berada pada perkara yang sangat membahayakan, karena berkaitan dengan keimanan, dengan kekufuran. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, beliau menyebutkan tentang dampak akibat dari tindakan meninggalkan sholat yang akan diperoleh bagi orang yang meninggalkan sholat, yang mana dampak tersebut ini bisa berdampak pada perkara dunianya dan juga akhiratnya. Kata beliau, wa yatarattabu ala tarkis sholat umurun duniawiyah wa umurun ukhrawiyah, dan akibat dari perbuatan meninggalkan sholat ini bisa berdampak akibatnya pada dunia dan juga akhiratnya orang yang meninggalkan sholat tersebut. Baik. Kata beliau, al-umuru ad-dunyawiyah, dampak yang akan dialami oleh orang yang meninggalkan sholat dalam permasalahan dunianya. Yang pertama kata beliau, awalan annahu yud'a ila sholat fa in shalla wa ila kutil, bahwa orang yang meninggalkan sholat maka harus didakwai, ya, harus didakwai, diajak untuk mengerjakan sholat. Fa in shalla wa illa kutil, maka apabila dia mengerjakan sholat dibiarkan. Dan sebaliknya, tatkala dia didakwai, diajak untuk kembali mengerjakan sholat, namun dia enggan, kata beliau, fa kutil, maka hukumannya ialah dipenggal lehernya, dibunuh. Wa hadha wajibun ala wulatil umuri wujuban, dan hukuman ini dan perkara ini wajib bagi penguasa untuk mengerjakannya. Yakni di samping kita, begitu pula penguasa memiliki kewajiban untuk memperhatikan rakyatnya dari sisi agama, sebagaimana dalam permasalahan ini dari sisi sholat. Maka apabila ada seorang penguasa yang muslim, ternyata ada dari rakyatnya yang tidak mengerjakan sholat, maka wajib bagi dirinya, yakni seorang penguasa tersebut, untuk mengajak rakyatnya yang meninggalkan sholat tadi untuk mereka kembali sholat. Dan apabila mereka enggan, maka merupakan haknya penguasa untuk memenggal mereka seluruhnya. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa hum idza farratu fi hadza fa sawfa yas'aluhumullahu ta'ala idza waqafu baina yadayhi. Yang mana para penguasa apabila mereka tidak memperhatikan permasalahan ini, yakni tidak memperhatikan rakyatnya dari sisi salat mereka dalam keadaan dia adalah seorang penguasa yang muslim, ya, dan dia memimpin masyarakat yang muslim, ternyata ada di antara mereka yang tidak mengerjakan salat, maka apabila ini dibiarkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, penguasa tersebut akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, nanti tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tanggung jawab seorang penguasa yang muslim atas kepemimpinannya untuk dia memperhatikan perkara ibadah salat dari rakyatnya. Naam. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini juga berlaku pada kepala rumah tangga untuk memperhatikan anak istrinya dari permasalahan ibadah salat. Naam. Karena masing-masing dari penguasa, dari orang-orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kepemimpinan, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya tersebut. Naam. Kemudian beliau mengatakan, "Li anna kulla muslimin irtada 'anil Islam fa innahu yud'a ilaihi." Kata beliau bahwasanya setiap muslim yang dia itu murtad dari agama Islam, maka diajak kembali untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa in raja'a wa ila kutub. Kalau dia mau kembali masuk ke dalam agama Islam, maka dia dibiarkan. Naam. Namun sebaliknya, apabila dia tidak mau kembali, maka hukumannya ialah kutil, dibunuh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang mengganti agamanya, yakni murtad dari agama Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqtulu." Maka bunuhlah dirinya. Bunuhlah orang tersebut, yakni bunuhlah orang yang murtad tadi. Tapi ingat, ini merupakan wewenang para penguasa. Penguasa muslim tidak boleh ditegakkan sembarangan, tidak boleh ditegakkan oleh ormas tertentu, kelompok tertentu. Namun benar-benar yang menegakkan ini adalah penguasa. Karena hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pada itu selaku penguasa. Naam. Maka tidak boleh sembarangan kita menghalalkan atau sembarangan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada bimbingan dari para ulama. Sebagaimana mereka para khawarij, orang-orang pemberontak yang mengatasnamakan Islam, yang membuat kerusakan di sana dan di sini, menjadikan korbannya dari kaum muslimin, ya, membawakan hadis dan adillah-adillah ayat, pada hakikatnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka bawakan itu mereka pahami sendiri, bukan dipahami dengan pemahaman apa yang dipahami oleh mereka para salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti pemahaman as-salafus salih. Naam. Maka bagi orang yang mengganti agamanya, yang murtad, maka dia diajak kembali untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Apabila enggan, maka hukumannya ialah dibunuh. Dan hukuman ini yang menegakkannya sekali lagi adalah penguasa. Nah, sebagaimana orang yang meninggalkan sholat, ya, dikatakan kafir, dihukumi juga murtad. Maka diajak kembali untuk mengerjakan sholat, agar dia kembali masuk ke dalam agama Islam, mengerjakan sholat. Dan apabila dia enggan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, maka wajib bagi penguasa untuk menghukum orang tersebut dengan dipenggal atau dibunuh. Nah, yang sebelumnya itu didakwahi dulu, diajak kembali untuk mengerjakan ibadah sholat. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita pentingnya permasalahan ibadah sholat di dalam agama Islam. Ibadah sholat ini bukanlah ibadah yang dipermainkan, tidak boleh dipermainkan, ibadah yang agung, termasuk dari syiar Islam. Naam. Maka pentingnya bagi kita, terutama bagi mereka orang-orang yang Allah berikan tanggung jawab dari sisi kepemimpinan, untuk memperhatikan orang-orang yang mereka pimpin tersebut, orang-orang yang ada di bawah kekuasaan mereka, untuk memperhatikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibadah salat. Nah, ini permasalahan yang pertama. Akibat dari meninggalkan salat, maka bisa menjadikan orang tersebut kehilangan nyawanya. Ya, ini karena dianggap murtad. Ya, dianggap kafir. Taib. Kemudian perkara yang kedua, akibat meninggalkan sholat yang berdampak pada dunia seseorang ialah, kata beliau, la yuzawwaju idza khatiba. Seseorang yang tidak mengerjakan sholat, walaupun dia mengaku muslim atau KTP-nya muslim, nam ketika dia datang untuk mengkhitbah, melamar, ya, seorang muslimah, maka tidak boleh diterima lamarannya. Ya, tidak boleh diterima lamarannya. Tidak boleh dinikahi. Ketika ada seorang lelaki yang datang melamar putri kita, ternyata lelaki tersebut tidak sholat, maka tidak boleh kita terima lamarannya. Tidak boleh bagi kita untuk menikahkan putri kita dengan orang tersebut. Kata beliau, wa in zuwija fal aqdu batil. Maka apabila dinikahkan putri kita dengan orang yang tidak sholat tadi, dengan orang yang datang melamar putri kita yang dia itu tidak sholat, kita nikahkan putri kita dengan dirinya, maka kata Syekh bin Utsaimin, akadnya itu batil. Akadnya batil. Kata beliau, wal mar'atu la tahillu lahu an yata'aha. Ya, dan tidak boleh bagi seorang wanita nam yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dihalalkan bagi dia untuk, ya, berhubungan dengan laki-laki yang tidak mengerjakan salat. Maka apabila ini terjadi, maka pada hakikatnya orang yang tidak sholat tadi yang menikah dengan putri kita, dia berhubungan dengan wanita yang ajnabiyah, yakni yang bukan mahram, yang tidak halal untuk dinikahi. Wal iyadu billah. Ini perkara yang harus diperhatikan bagi kita kaum muslimin, terutama bagi orang tua. Ya, jangan sembarangan menikahkan putra-putri kita. 6. Walaupun yang datang melamar putri kita adalah orang yang mungkin dari sisi pemandangan kita itu menakjubkan kita, namun ini bukan satu patokan. Lihatlah agamanya, terkhusus dalam permasalahan ibadah sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya dihukumi kafir, murtad. Dan tidak mungkin seorang yang kafir itu menikah dengan seorang muslimah. Haram hukumnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang muslimah mukminah menikah dengan seorang laki-laki yang kafir. 6. Kemudian beliau mengatakan, "Li'anna al-'aqda ghairu sahih." Apabila terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak mengerjakan sholat dengan seorang wanita muslimah yang dia mengerjakan sholat, maka tidak boleh bagi keduanya untuk berhubungan. Kenapa? Karena akadnya batil. Ya, akadnya tidak sah. Hal ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah, ya, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan juga para sahabat yang lainnya. Kata beliau, apabila kalian mengetahui tentang mereka, yakni wanita-wanita yang hijrah dari kampung halaman mereka menuju kalian, ketika kalian mengetahui mereka ini adalah kaum wanita yang mukminat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tarji'uhunna ilal kufar." Jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud orang-orang kafir di sini? Suami-suami mereka yang masih musyrik. Ya? Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan suami-suami mereka yang suami mereka itu adalah orang-orang musyrik. Mereka hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keimanan mereka kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, yakni kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Tatkala kalian mengetahui mereka adalah orang-orang mukminat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun." Maka kaum mukminat, ya, walaupun mereka itu adalah istri-istrinya orang-orang kafir tadi, itu tidak halal bagi mereka, suami-suami mereka. Begitu pula suami-suami mereka tidak halal bagi mereka. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adillah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, tidak sah pernikahan seorang yang kafir, laki-laki yang kafir ketika dinikahkan dengan seorang wanita mukminah. Dan maksud dalam pembahasan kita inilah, dan maksud dalam pembahasan kita di sini yaitu seseorang yang dia tidak mengerjakan sholat. 6. Maka dia dihukumi tidak sah akad yang dia lakukan dikarenakan dia meninggalkan sholat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang perlu kita ketahui, ya. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini merupakan bimbingan dalam agama Islam. 6. Yang mana kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk tunduk kepada syariat Islam. Dan di dalam beragama kita dilarang mendahulukan hawa nafsu kita. Ya, di dalam beragama yang namanya beragama itu harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan para Salafus Saleh. Tayyib. Kemudian ma'asral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ini perkara yang kedua. Dampak dari seseorang yang tidak mau mengerjakan salat atau meninggalkan salat, yang dampak ini kembali pada perkara dunianya. Yani apabila dia adalah seorang laki-laki yang ingin melamar seorang muslimah, maka tidak boleh diterima lamarannya. Ya, dan apabila terjadi, maka akad dalam pernikahan tersebut itu dikatakan batil, yakni tidak sah. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat itu dihukumi kafir. Nah, dan sekali lagi, jangan sampai kita menganggap bahwasanya apa yang disampaikan ini adalah sesuatu pemahaman yang ekstrim. Tidak. Karena ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Dan kewajiban bagi seorang Muslim dan Muslimah untuk tunduk kepada syariat Islam kalau benar-benar dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang berpegang dengan syariat Islam. Baik. Kemudian perkara yang ketiga, dampak dari meninggalkan sholat yang berdampak pada dunia seseorang. Kata beliau, annahu la wilayata lahu ala awladihi wala ala akhwatihi wala ala ahadin minan nas. Bahwasanya orang yang tidak mengerjakan sholat, dia tidak bisa menjadi wali bagi putra-putrinya. Orang yang tidak mengerjakan sholat tidak bisa menjadi wali bagi putra-putrinya. Wala akhwatihi, begitu pula terhadap saudari-saudarinya. Wala ala ahadin minan nas, demikian pula terhadap seorang pun dari manusia, yakni dari kaum muslimin. Ini perkara yang ketiga, dampak yang berakibat pada dunia seseorang, yakni seseorang yang meninggalkan sholat, bahwasanya orang tersebut tidak bisa menjadi wali bagi putra-putrinya. Begitu pula tidak bisa menjadi wali bagi saudari-saudarinya. Dan begitu pula tidak bisa menjadi wali bagi orang lain dari kalangan kaum muslimin. Beliau mengatakan, لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا حتى بنته لا يزوجها. Alasannya kenapa? Dikarenakan seorang yang kafir tidak mungkin untuk dia menjadi wali bagi seorang yang muslim selama-lamanya. Tidak mungkin seorang yang kafir menjadi wali bagi seorang yang muslim selama-lamanya, kata beliau. Bahkan terhadap putrinya sendiri, dia tidak bisa menikahkan putrinya tersebut. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, perkara yang ketiga, dampak dari meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat, dia tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya, putrinya, ya, putranya, begitu pula terhadap saudari-saudarinya, begitu pula terhadap kaum muslimin yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Dan orang kafir, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tidak akan mungkin menjadi wali. Seorang yang kafir tidak mungkin menjadi wali bagi seorang yang muslim selama-lamanya. Ya, maka dari sini permasalahan sholat ini bukanlah permasalahan yang sepele. Walaupun kebanyakan dari kita, dari kaum muslimin, ya, menganggap meninggalkan sholat ini adalah sesuatu yang biasa saja, atau sholat mencukupkan dengan permasalahan sholat Jumat saja dan semisalnya. Nah, sholat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, amalan ibadah yang agung dalam agama Islam, bahkan yang menunjukkan tentang spesialnya amalan ibadah sholat ini berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala ya memperjalankan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit dalam apa? Dalam rangka untuk menurunkan perintah mengerjakan ibadah sholat. Berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Nah, bahkan datang dalam hadis yang lain bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Yang mana apabila sholat itu bagus, maka akan bagus pula amalan perbuatannya yang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemandangan yang sangat menyedihkan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin tatkala dikumandangkannya azan, dalam keadaan kebanyakan dari kaum muslimin tersibukkan dengan permasalahan dunia, tersibukkan dengan permasalahan yang melalaikan, bahkan tidak sedikit terjatuh dalam permasalahan yang haram. Dalam keadaan dia menyadari tentang kewajiban mengerjakan ibadah sholat, dia tinggalkan itu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini dampak yang ketiga dari seseorang yang meninggalkan sholat yang berdampak pada dunianya. Maka dia tidak bisa menjadi wali bagi siapapun, tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya, tidak bisa menjadi wali bagi saudari-saudarinya, bahkan tidak bisa menjadi wali bagi kaum muslimin. Dikarenakan seseorang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, dan seorang yang kafir tidak akan mungkin menjadi wali bagi seorang muslim selama-lamanya. Nah, dan masih ada lagi penjelasan dari beliau, lanjutan dari poin yang ketiga, dampak dari meninggalkan sholat. Nah, yang mungkin kita bertanya-tanya tentang pemandangan yang kita saksikan adanya dari kaum muslimin, dari saudara kita yang dia menikahkan putra-putrinya dalam keadaan dia tidak mengerjakan sholat. Bagaimana keadaan yang demikian ini? Nah, ini insyaallah taala akan kita sampaikan penjelasan lanjutan dari kalam beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala pada pertemuan yang akan datang. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga kepada kaum muslimin dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan haramkan. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.